Taib. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabda abadana aw lam nabda. Dakhalna, sudah masuk sampai qaulihi. Enggak dipindahkan ini. Atau baru matanya saja. Ya, sudah masuk sampai wal manfiyu sampai situ. Tapi iftahu babun jadidun ala wa huwa bab qaulillah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Setelah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa yaqulu ta'ala li rasulihi innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta ay laysa ilayka dhalik, yani bukan hakmu untuk menentukan hidayah, innama 'alaikal balagh. Hidayah apa ini yang dikatakan Nabi tidak berhak untuk memberikan hidayah? Hidayah apa? Hah? Taufiq. Yang keras suaranya. Hidayah itu taufiq. Jayid. Yang ini menentukan hidayah. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Innama alaikal balang. Atasmu hanya penyampaian. Allah lah yang memberikan petunjuk atau menentukan hidayah pada siapa yang dikehendakinya. Walahul hikmatul baligha wal hujjat damigha. Kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum, bukanlah atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudahum, bukan atasmu untuk menentukan hidayah mereka. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah pada mereka. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin. Tidaklah kebanyakan akan beriman walaupun engkau bersungguh-sungguh mendakwahi mereka, tidak akan bisa karena Allah yang menentukan. Qultu, saya katakan. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Siapa? Bolak-balik kitabnya dari awal. Kalau dikatakan qalal musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau dikatakan qala syarih Syekh Sulaiman Al-Husayyih. Kalau dikatakan qultu, saya katakan Syekh Abdurrahman Al-Husayyih. Karena asalnya kitab tauhid disyarah menjadi Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid adalah syarah kitab Tauhid. Ini matan, ini syarah, kemudian diringkas menjadi Fathul Majid. Yang ini Syekh Sulaiman Al Syekh. Baik. Yang ini Fathul Majid Syekh Abdurrahman Al Syekh. Masya Allah, keluarga ulama. Ulama, cucunya ulama, cicitnya ulama. Semuanya alusya-alusya turunan Syekh Muhammad bin Wahab. Yang ini Muhammad Ibni Abdul Wahab. Baik. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh, wal manfiyu huna hidayatut taufiq wal qabul. Yang dinafikan di sini, di dalam ayat ini, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, adalah hidayatut taufiq, hidayatul qabul. Fa inna amra dzalika ila Allah. Karena urusan ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan taufik, siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, itu urusan Allah. Wa huwal qadiru alaih. Dialah Allah yang maha kuasa untuk menentukan itu dengan keadilannya. Wa ammal hidayatul madkurah fi qaulillahi taala, adapun hidayah yang disebut di dalam ucapan Allah yang lain, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, maka yang dimaksud hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Apa makna hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah wal bayan? Menjelaskan. Artinya, engkau wahai Rasul benar-benar menjelaskan jalan yang lurus. Engkau benar-benar menjelaskan hidayah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Betul, engkau benar-benar mengajarkan petunjuk. Tetapi apakah mereka nerima atau tidak nerima, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, dalam bab ini yang paling penting adalah pahami ada dua jenis hidayah. Yang satu hidayatut taufiq, yang satu hidayatud dilalah wal bayan atau hidayatul irsyad. Kalau hidayatut taufiq, yakni penentuan siapa yang dapat siapa yang tidak, itu hanya Allah saja dan Rasulullah SAW tidak ikut campur, sehingga Allah katakan engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai. Tetapi kalau hidayatud dilalah wal bayan, penjelasan, keterangan, maka jelas Rasulullah SAW sangat mengajarkan hidayah, benar-benar mengajarkan petunjuk. Fahuwal mubayyin anillah, maka beliaulah, ay Rasulullah SAW, al mubayyin anillah, yang menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Waddalu ala dinihi wa syar'ihi, yang menunjukkan atas agamanya dan syariatnya. Selesai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, fis sahih. Siapa musannif? Nah, baru diterangkan. Ini musannif, sahibul matan. Qala al-musannif rahimahullah fi sahih an ibn al-musayyib an abihi, dari ibn al-musayyib, dari bapaknya. Qala lamma hadartu Abu Talib al-wafah, ketika aku hadir meninggalnya Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib ketika akan wafatnya. Wa indahu Abdullah ibni Abi Umayyah, dan di sisinya ada Abdullah ibni Abi Umayyah. Wa Abu Jahal, dan Abu Jahal tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Faqala lahu, maka Nabi pun berkata kepadanya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, karena itu adalah kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti di sisi Allah. Jadi kalau engkau mengucapkannya, aku bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Tapi kalau engkau tidak mengucapkannya, aku enggak bisa membelamu. Faqala lahu, maka keduanya berkata, siapa keduanya? Naam, tokoh musyrik yang hadir tadi. Yang satu Abdullah ibni Abi Umayyah, yang satu Abu Jahal. Qala, alifnya aliful itsnain. Qala, keduanya berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa engkau akan meninggalkan millahnya Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi nabi, maka nabi pun mengulangi kembali. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Fa'ada, nabi mengulanginya, dua orang tadi juga mengulanginya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Fakana akhir ma qal, maka akhir dari apa yang diucapkan oleh Abu Talib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhir kata dari Abdul Muttalib adalah dia mengikuti agama nenek moyangnya. Perhatikan barakallahu fikum, padahal seharusnya, sewajarnya, kalau menukil ucapan Abu Talib, menukil ucapan Abu Talib, akhir kata yang diucapkan oleh Abu Talib apa? Ana pahuwa? Ana kan? Ana, aku tetap mengikuti agama Abdul Muttalib. Tetapi saking bencinya orang yang meriwayatkan hadis atau meriwayatkan riwayat ini, maka beliau berkata, akhir ucapan Abu Talib huwa ala dini Abdul Muttalib. Gak mau mengatakan ana, takut terkesan ke dirinya. Paham ya? Saking bencinya, gak mau mengatakan, menirukan ucapan Abu Talib saja gak mau. Menirukan ucapan Abu Talib. Bahwa Abu Talib berkata, ana ala millati Abdul Muttalib. Ana dia mengucapkannya. Tetapi dia tidak mau mengucapkan kalimat ana. Akhir dari ucapan Abu Talib adalah dia di atas agama Abdul Muttalib. Begitu bencinya mereka para salaf terhadap kesyirikan, terhadap musyrikin, dan tidak mau meniru ucapan mereka. Walaupun cuma menukil ucapan, dia berkata, iya kan, menukil ucapan, dia berkata, ana, dia gak mau bilang ana, gak mau, niru pun gak mau. Dia berkata bahwa dia mengikuti agama Abdul Muttalib. Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Abu Talib menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la astaghfiranna lak. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Ma lam unha. Unha, aku dilarang. Malam unha anka, selama aku tidak dilarang darimu. Fa anzalallah azza wa jal, ternyata Allah azza wa jal menurunkan wahyunya yang melarang untuk mendoakan orang kafir. Maka nalin nabiyil walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah, maka dalil nabi, tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi musyrikin. Tidak pantas, tidak boleh. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat-kerabatnya, min ba'di ma tabayyana lahum karena telah jelas atau setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah ashabul jahim. Karena telah jelas bagi orang-orang yang beriman bahwa orang musyrikin itu adalah penduduk neraka jahim. Maka ayat ini melarang Rasulullah SAW untuk mendoakan pamannya Abu Talib. Wa anzala fi Abi Talib, maka turunlah tentang Abi Talib ini, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, melainkan Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Artinya engkau wahai Rasul, walaupun kau cinta Abu Talib dan sangat ingin Abu Talib masuk Islam, tapi bukan engkau yang menentukan. Bukan engkau yang memiliki hak untuk menentukan siapa dapat hidayah, siapa tidak. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, itu Abu Talib, tidak bisa. Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa yang dikehendakinya. Demikian matannya dibawakan oleh musannif. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya. Syarah dari Syekh Sulaiman Al-Syaikh yang diringkas oleh Syekh Abdul Rahman. Qaluhu fis sahih. Ucapan beliau, ucapan musannif, ucapan Muhammad bin Abdul Wahab fis sahih, ay fis sahihain. Maknanya di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Musayyib, sedangkan Ibnu Musayyib yang meriwayatkan kisah ini dari bapaknya adalah Sa'id Ibn Musayyib Ibni Hazn Ibni Abi Wahab Ibni Amr Ibni A'id Ibni Imran Ibni Makhzum Al-Khurashi Al-Makhzumi. Berarti Ibn Musayyib rahimahullah adalah seorang ulama yang dari turunan Quraisy dari Bani Makhzum. Ahadul ulama wal fuqaha al kibaris sab'ah. Beliau adalah salah satu dari fuqaha yang tujuh. Minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Ada tujuh fuqaha, ada tujuh ulama istimewa yang semuanya faqih. Salah satunya adalah Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib. Siapa saja yang tujuh tadi, catat fil hasyiah, tulis di footnote kalian. Al fuqaha us sab'ah, yang dijuluki dengan fuqaha us sab'ah, yang pertama Urwah Ibn Zubair. Yang kedua Kharijah Ibn Zaid. Yang ketiga Al-Qasim Ibn Muhammad. Al-Qasim Ibn Muhammad. Yang keempat Salim Ibn Abdullah Ibn Umar, cucunya Umar Ibn Khattab. Salim Ibn Abdullah Ibn Umar. Yang kelima Aban Ibn Uthman. Aban anaknya Uthman. Yang keenam Abu Salamah Ibn Abdirrahman Ibn Auf. Barakallahu fikum, dijuluki dengan fuqaha us-sab'ah Tetapi sesungguhnya mereka ini lebih dari 7. Yang sering disebut juga sebagai fuqaha. As-sab'ah adalah Sulaiman ibn Yasar. Dan Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Dan tentunya Sa'id ibn Musayyib sendiri rahimahullahu ta'ala. Nah, berapa yang kamu tulis? Hah? 9? Apa 8? Masih ada satu lagi? Atau dua lagi? Oh, satu lagi. Abu Bakar ibn Abdurrahman. Abu Bakar ibn Abdurrahman. Baik, sekarang yang masyhur dari mereka ini yang dijuluki dengan fuqaha us-sab'ah adalah, jadi tadi nama-nama tadi kamu contreng atau kamu kasih stabilo, yang sering disebut dengan fuqaha us-sab'ah. Satu, Urwah ibn Zubair. Yang kedua, Qasim ibn Muhammad. Yang ketiga, Kharijah ibn Zaid. Yang keempat, Salim ibn Abdullah ibn Umar. Kemudian loncat kepada Sulaiman ibn Yasar dan Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud dan Sa'id ibn al-Musayyib. Berapa? 7 kan? Rahimahumullahu ajma'in. Masya Allah, mereka semua tabi'in. Bahkan Sa'id ibn al-Musayyib, bapaknya hadir di kematian Abu Talib. Paham? Kenapa beliau meriwayatkan? Karena bapaknya hadir di waktu wafatnya Abu Talib. Di sana ada Rasulullah SAW, di sana ada Abu Jahal, di sana ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Dua tokoh musyrik Quraisy, satu Rasulullah SAW dan dia sendiri, yaitu bapaknya Sa'id bin Musayyib. Berarti siapa bapaknya? Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib. Berarti bapaknya Musayyib. Abuhu al-Musayyib sahabiyun. Bapaknya Sa'id ibn al-Musayyib adalah sahabi, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hidup sejak masa Rasulullah SAW sampai di masa khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadzalika jadduhu. Demikian pula kakeknya yang bernama Hazm. Sa'id ibn Musayyib ibn al-Hazm. Hazm juga sahabiyun, sahabat masyhur. Ustushhida bil Yamamah. Beliau terbunuh syahid dalam perang Yamamah. Terbunuh syahid dalam perang Yamamah, yaitu ketika melawan Musailamah al-Kadzab dan pasukannya. Taib itu riwayatnya. Dengan sanadnya sampai kepada Ibnul Musayyib dari bapaknya, dan bapaknya hadir di majelis itu, bahwasanya Abu Talib diminta oleh Rasulullah SAW, ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Diulang sampai 3 kali dan selalu diselang. Diselang itu diselingi dengan ucapan 2 tokoh Quraisy tadi yang berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Ternyata akhiru kalamihi, akhir kalamnya Abu Talib adalah dia mengikuti agamanya Abdul Muttalib. Disebutkan dalam riwayatnya, lamma hadarat Abu Talib al wafatu. Fa'il dari hadarat adalah al wafatu. Fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Apa maknanya kematian datang kepada Abu Talib? Kematian datang kepada Abu Talib ini ungkapan di dalam bahasa Arab. Kalau kematian mendatangi fulan, kematian mendatangi fulan, ay alamatuha, yakni tanda-tandanya. Ketika kematian datang pada si fulan, maknanya sudah ada tanda-tanda kematian. Wa muqaddimatuh, dan ada muqaddimah-muqaddimahnya. Apa kata Allah dalam surat Al-Qiyamah di akhirnya? Waltafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idnil masaq. Mulai kaki berhimpit, paha atau betis dengan betis. Ini karena kejang begitu, karena sakitnya ditariknya ruh. Dan berdasarkan sekian pengalaman orang, akan terasa dingin dari ujung kaki dulu, terus naik ke atas dinginnya, sampai seluruh tubuhnya dingin. Terus Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika nyawa dicabut, mata akan mengikuti kemana dicabutnya, sehingga orang yang akan wafat itu pandangnya ke atas, ke arah ruhnya dicabut. Apa lagi tanda-tanda kematian? Secara pengalaman, secara umum, nafas sudah tidak teratur. Tidak seperti kamu nafasnya enak sekali. Kalau ini udah beberapa menit baru nafas lagi, terus sepi lagi, muncul lagi nafas, semakin jarang nafas, sampai nggak nafas lagi, berhenti. Apalagi? Barakallahu fiikum. Masih ada sekian tanda-tanda yang biasanya terlihat dan hampir berbeda setiap kaum dengan kaum lainnya. Sehingga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendatangi Ali bin Abi Thalib dan membisikkan kepadanya, wahai Ali, mintalah wasiat. Wallahi, aku hafal bagaimana keluarga Bani Hashim kalau akan wafat. Maksudnya bukan Ibn Abbas, Abbasnya, bapaknya, Abbas bin Abi Muttalib. Aku tahu turunan Bani Hashim bagaimana kalau akan wafat. Maksudnya Rasulullah SAW ini sebentar lagi akan wafat. Aku sudah lihat tanda-tandanya. Aku tahu bagaimana Bani Hashim itu kalau akan wafat. Cepat minta wasiat. Kata Ali, tidak. Aku tidak akan memintanya. Kalau aku memintanya kemudian tidak diberi, maka selamanya aku tidak akan diberi. Maksudnya minta wasiat kepada siapa urusan ini diserahkan. Ikhwan ibn na'azakumullah, asyahid yang mau kita sampaikan adalah Abbas ibn Abdul Muttalib tahu tanda-tandanya bahwa ini akan wafat. Tahu tanda-tandanya karena Bani Hashim biasanya begini, biasanya begini, biasanya begini. Baik, kembali kepada kitab. Lama hadarat Abu Talib al-wafatu, ketika sampai atau datang kematian pada Abu Talib, ay alamatuha wa muqaddimatuha, yakni ketika datang tanda-tanda kematiannya atau datang muqaddimah-muqaddimah, pembukaan-pembukaan kematiannya. Qauluhu ja'ahu Rasulullah, maka saat itu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhtamal an yakuna al-musayyib hadara ma'al itsnaini fa innahuma min bani Makhzum. Bisa jadi Al-Musayyib datang ke sana, ke tempat Abu Talib, bersama dua orang musyrik tadi. Mengapa? Karena mereka semua dari Bani Makhzum. Mereka semua dari Bani Makhzum. Abu Jahalnya, kemudian Abdullah ibni Abi Umayyahnya, dan juga Musayyibnya, tiga-tiganya dari Bani Makhzum. Mungkin datangnya bertiga. Tayyib. Hanya saja yang dua adalah musyrik yang menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa aidan makhzumi, dan Al-Musayyib sendiri makhzumi dari Bani Makhzum. Wa kana thalathatu iddaka kuffaran, saat itu Musayyib pun ternyata masih belum masuk Islam. Ada tiga ini masih kafir. Faqutila Abu Jahal ala kufri, kemudian Abu Jahal terbunuh di dalam kekafiran. Dan masuk Islam Abdullah ibni Abi Umayyah, dan masuk Islam pula Al-Musayyib radhiyallahu ta'ala anhuma. Qauluhu ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah dan seterusnya. Munada mudaf, yajuzu fi itsbatul ya, boleh ditetapkan ya-nya dan boleh pula dihadzafkan ya-nya. Boleh ammi dengan ya, boleh ammi tanpa ya. Hudifatil ya huna, dihadzafkan huna al ya, dihilangkan ya-nya di sini. Wa baqiyatil kasrah dalilan 'alaiha, dan disisakan kasrah padanya sebagai tanda kalau itu ammi, pamanku, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Ini sebagai dalil disunnahkannya untuk mentalkin mayit. Hati-hati. Makna mentalkin mayit adalah mentalkin orang yang akan mati, bukan mentalkin orang sudah di kuburan. Itu sudah terlambat. Sudah khutima, sudah tertutup, sudah terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Kalau seorang anak Adam mati, terputus amalannya, udah enggak bisa lagi ditalkin. Sehingga contohlah Rasulullah SAW. Beliau datang ke pamannya sebelum mati, ketika baru ada tanda-tandanya, maka masih bisa diajak bicara. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Maka yang sunnah adalah ketika kita menengok atau mendatangi seorang yang akan wafat, maka ajarkan padanya, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.